Mitra Bisnis, pembaca Kompas menulis, ada modus pungli baru melalui pajak jual-beli rumah di DKI Jakarta. Petugas pajak Pemda sering merasa nilai transaksi yang tertera di AJB kurang besar, meski sudah lebih tinggi dari NJOP, sehingga membuka ruang negosiasi untuk pungli. Misalnya, nilai NJOP 400 juta, nilai transaksi 450 juta. Tapi Pemda tidak percaya, dan untuk meng-ACC nilai transaksi 450 juta, Pemda meminta pajak dibayar dari dasar 500 juta, tapi di SSP tetap tertulis dasarnya 450 juta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Pak Setio, apa komentar Anda soal ini? Itu ada di secondary market. Kalau yang di primary market, tidak akan terjadi. Karena harganya semua sama. Memang kalau di secondary market, kan bisa multitafsir. Kalau Anda beli langsung ke developer yang rumah pertama, itu enggak. Tapi kalau rumah second, secondary market, itu bisa terjadi. Kan mungkin petugas melihatnya bahwa, oh ini yang standar, lantainya keramik sekarang sudah berganti dengan marmer misalnya, ya kan, dulu jadinya hijau sekarang jadi merah dan sebagainya. Kalau nggak puas dengan harga itu ya sering price lagi. Menurut Bapak, bagaimana mencegah praktek-praktek seperti ini? Biasanya kalau demikian, kalau itu dibayar dengan KPR itu ada price law. Kita semua harus menaati, mencepakati apa yang dilakukan price law. Kalau sekarang price law saja sebagai independen konsultan tidak di pakati, ya susah mau dibawa kemana gitu. Jadi ini harus ada konsultan independen. Kalau sekarang misalnya petugas saja tidak percaya terus dia menilai sendiri, apakah dia ahli di bidangnya? Bisa di adjust sama konsumen demikian. Kita pun kan sebetulnya sudah ada notaris sebagai peneliti dari segi legalnya. Nah sekarang kalau dari segi nilai pasar, ya sering appraisal aja. Kita semua sepakat harus appraisal, kita dudukan sebagai konsultan independen yang dia bertindak netral gitu. Dia kan di bawah sumpah, kalau dia berbuat salah, dia akan dikeluarkan dari asosiasi dari ahli itu, ahli appraisal, maafi masyarakat, ahli profesor. Demikian Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Saya Wendy Lim.